Suarane apa, Pak? Lawan satu saya siap. Silakan, Pak. Siap. Bareng Panca Video Shooting juga selamat malam. Semuanya bareng El Mazda. Gabungnya monggo. Buat